Sungguh, orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.